ثم يستمر في سفره ثم kemudian berita ya cerita Zaid safar ke Mekah kemudian singgah suatu tempat kemudian berangkat lagi kemudian ini baru kisah. Ada marah-marah fase demi fase yang diceritakan. Yang kedua, qasas dalam Quran itu adalah asdaqul qasas wa ahsanul qasas wa anfa'ul qasas. Kisah yang paling benar, yang paling bagus, yang paling bermanfaat. Beliau sebutkan rahimahullah dalam syarahnya, demikian juga kisah-kisah yang ada dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah yang sahihah yang sampai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Kisah-kisah yang terbaik, terbenar dan memiliki manfaat ibrah. Sehingga beliau rahimahullahu taala memberikan satu anjuran nasihat. Kata beliau, kurang lebih maknanya kalau seandainya seorang mengambil satu kisah dalam Quran, kemudian dia telaah dari tafsir-tafsir Al-Quran tentang kisah tersebut. Ini saya dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, faedah yang banyak. Kisah misalnya tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermukhatabah dengan bapaknya, dengan ayahnya. Lihat di tafsir Ibn Kathir, tafsir As-Sa'di misalnya, tafsir-tafsir lainnya. Ini saya dari satu kisah tersebut yang dapatkan kebaikan yang banyak. Sebagai contoh, beliau rahimahullah ta'ala memberikan contoh adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, ya abati, innahu qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu yang tidak datang kepadamu. Ini bukti bahwasanya tafannun dalam sesuatu hal, di dalam uslub dalam bicara, memilah, menyaring, memilih tutur kata yang terbaik, itu sangat besar akarnya. Saya diperlukan untuklah apalagi kita seorang talibul ilmi para da'i Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syaikh Muhammad bin Salih bin rahimahullah, Ibrahim alaihissalam tidak menyatakan, ya abati engkau jahil, aku punya ilmu, engkau jahil. Tidak begitu. Tetapi bagaimana adab seorang anak dan adab seorang menginginkan kebaikan bagi yang lain. Tutur katanya. Ya, dengan menyatakan, aku dapat ilmu, adapun engkau belum datang kepadamu ilmu. Tidak menyatakan engkau jahil, ya abah. Nah, boleh contohkan, dikatakan Nabi rahimahullah, ada seorang malik, seorang raja, dia mimpi giginya pada copot. Akhirnya minta didatangkan seorang yang bisa mentakbir mimpi. Datang satu orang takbir, yang mentakbir mimpinya dengan bahasa ini terkait dengan uslub tutur kata. Kata dia, oh ini, inna hasyiataka satamutun. Oh ini apa namanya, kerabat-kerabatmu, orang-orang dekatmu akan mati satu persatu semuanya. Ya, tafsirkan, ditabir gigi-gigi yang rontok ini adalah kerabat-kerabat orang-orang dekat yang akan mati satu persatu. Dengar tabir ini marah si raja. Suruh dipukul, dicambuk. Kenapa? Karena dia nakut-nakuti raja. Akhirnya panggil lagi satu orang lagi sebagai penakbir. Iya, ditabir. Bagaimana tabirmu? Dikatakan, oh engkau adalah orang yang paling panjang umurnya dibandingkan orang-orang dekatmu. Di antara orang-orang dekat, kerabat, yang paling banyak umurnya adalah engkau. Yang ini justru disuruh beri hadiah. Kasih dia hadiah. Padahal kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, maknanya sama. Maknanya sama. Ya dengan yang tadi. Cuma kalau yang tadi bahasanya. Ya. Semua kerabat orang dekat akan mati satu persatu. Ini dianggap nakut-nakuti. Tapi yang kedua, jawabnya menyatakan engkau adalah orang yang paling panjang umurnya dibandingkan kerabat-kerabatmu. Dibandingkan orang dekatmu. Ini kabar gembira sehingga diberi hadiah. Padahal maknanya sama. Maknanya sama. Ini khon rahimun rahimakumullah. Ya. Satu. Dari ayat innahu qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Bagaimana kita seorang talibul ilmi, seorang da'i ila Allah harus pandai-pandai memilih kata, memilih bahasa. Ya, betul kata. Ya. Kemudian yang sudah kita baca juga adalah bahwasanya kisah dalam Quran ada tiga. Ada kisah terkait dengan para nabi, ada kisah terkait dengan individu dan kelompok-kelompok yang Allah ceritakan, seperti tentang Maryam, tentang Luqman. Yang ketiga tentang peristiwa-peristiwa kaum-kaum yang terjadi, yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan peperangan Rasul, perang Badar, perang Uhud, tentang kelompok-kelompok yang ada seperti Bani Quraidah, Bani Nadir. Yang ketiga, walil qasasi fil Quran hikamun katsiratun azimatun. Kisah-kisah yang ada dalam Quran itu adalah kisah-kisah yang memiliki hikmah-hikmah yang banyak, yang agung. Minha di antara hikmah yang terkandung dalam kisah-kisah dalam Quran adalah bayanu hikmatillah ta'ala fi ma tadammanatu hadhihi al-qasas. Iya, di antara hikmah yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu adalah menjelaskan bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hikmah yang tinggi yang terkandung dalam kisah tersebut. Iya, menerangkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti setelah kita lanjutkan. Allahu a'lam. Wassalamualaikum.